Masih dalam babul khauf minasyirik. Bab seorang takut dari kesyirikan. Jadi setelah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan tentang tauhid, keutamaan tauhid, ma ba'dahu min al-bab fa huwa tafsilun fi syirk. Yang berikutnya setelah tauhid, keutamaan tauhid, yang setelahnya yakni babul khauf min syirk adalah tafsil, perincian tentang masalah kesyirikan. Kemudian kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan rahimahullah, fatabayyana bihadhihi al-ayah, jelaslah dengan ayat yang mulia ini, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dengan ayat yang mulia ini jelas anna syirka a'zamu dzunub, bahwasanya kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Dan Allah Ta'ala akhbara annahu la yaghfiruhu liman lam yatub minhu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosa seorang hamba yang belum bertaubat dari kesyirikan. Wa maduna min adz-dzunub fa huwa dakhilan tahta al-masyi'ah. Dan dari dosa-dosa yang di bawahnya, yakni dosa syirik, dosa besar maksudnya, di bawah dosa syirik maksudnya, itu tahta al-masyi'ah, sesuai dengan masyiatullah, kehendak Allah. Insya'a ghafara lahu liman laqiyabi wa insya'a azabah. Kalau Allah berkehendak, maka Allah ampuni dia. Kalau Allah berkehendak, Allah siksa dia dari kebid'ahan, riba, perzinahan, dan yang semisalnya dari dosa-dosa besar itu tahtal masyi'ah. Itu sesuai dengan kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah azab dia. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni dia. Manusia enggak ada ikut campur situ. Ya. Wa dzalika yujibu lil 'abd shiddat al khawf min asy-syirk alladhi hadza sya'nuhu 'indallah. Sehingga yang demikian wajib bagi seorang hamba merasa takut dari terjatuh kepada kesyirikan. Alladzi hadza sya'nuhu 'indallah, yang mana kedudukannya, perkaranya di sisi Allah. La'anna aqbahul qabih wa adlamul dzulm. Perkara yang paling buruk, yang paling jelek, perkara yang paling zulum, wa tanaqqusun li rabbil alamin, dan dia sama saja merendahkan Allah Rabbul Alamin. Wa sarfun khalis li haqqihi li arsun, wa sarfun khalis haqqi li ghairihi, dan memalingkan secara murni hak Allah kepada yang lainnya. Wa adlun li ghairi bih, menyimpang kepada selain Allah. Kama qala ta'ala, "Tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun." Kemudian orang-orang kafir maka mereka keluar dari relnya. keluar dari batasan yang ada. Walianna munaqidun lil maqsud bil khalq wal amr. Orang-orang yang berbuat syirik sama saja membatalkan maksud tujuan, melanggar maksud tujuan dari penciptaan Allah dan perintah Allah. Munafin lahu min kulli wajh, menafikan dari segala sisinya. Wadzalika ghayatul mu'anadah li rabbil alamin. Sehingga yang demikian adalah benar-benar menantang Allah Rabbul Alamin. Wal istikbar an ta'ati wa dhullah lahu, merasa hebat, merasa besar, sehingga kibir, tidak mau tunduk dan patuh, rendah kepada Allah, tidak mau ingkiyad terhadap perintah Allah. Wadzalika ghayatul mu'alal rabbil alamin alladzi la salaha lil alam illa bidzalik. Yang mana alam semesta ini tidak akan bisa baik kecuali harus tunduk patuh hanya kepada Allah. Famata khala minhu kharib wa qamatil qiyamah. Sehingga kapan saja dari hamba yang tidak mau tunduk kepada Allah, mana dia melakukan kesyirikan, kekufuran, maka akan hancur. Qamatil qiyamah, tegaklah hari kiamat. Kama qala ta'ala, la taqumu sa'ah, tidak akan tegak hari kiamat. Atala yuqal fil ard Allah Allah, sampai sudah tidak ada lagi yang menyebut Allah Allah. Tapi kalau masih ada ta'lim, masih ada zikir, masih... Sekarang aja azan aja dianggap aneh. Kok ada azan ya? Lah terus ngapain Allah? Karena apa? Semua sibuk dengan HP, semua sibuk dengan dunia, sibuk dengan YouTube, sibuk dengan ini itu. Allah, para ulama meninggal, waliyadzubillah. Sehingga orang-orang yang baik sudah pada tidak ada. Yang ada orang-orang jahatnya. Sehingga pantas kalau hari kiamat tegak itu kalau sudah di muka bumi enggak ada yang menyebut Allah Allah. Sudah selesai. Ya, semuanya sibuk dengan dunia waliyadzubillah. Wala haula wala quwata illa billah.